Gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dari buku nyanyian nomor 7 ayat 1 sampai 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari buku nyanyian nomor 24 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di surga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam saat teduh. Respon suara kita pada minggu pagi ini yang diambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 9, kemudian ayat 24, dan yang terakhir nanti kita secara bersama-sama ayat 35C. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang memutarkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai sumber kemarau, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Terhadap hardik-Mu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Ayat 24. Ayat 35C kita bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Thank you. doa kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Pembacaan epistel kita pada minggu pagi ini yang diambil dari Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan-peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Waktu jemaat, mari Bapak Ibu kita lihat buletin kita masing-masing. Pelayanan kebaktian 31 Oktober 2021. Khotbah di gelombang pertama, Pendeta BL Boru Sipayung STH. Di gelombang kedua, Pendeta BL Boru Sipayung STH. Liturgis atau WL di gelombang pertama LS SH Sinaga, Di gelombang kedua LS El Pakpahan. Dua syafaat di gelombang pertama CLS SP Nainggolan. Di gelombang kedua CLS R Sitohang. Pemusik di gelombang pertama tim musik. Di gelombang kedua Bapak P Sihombing. Singer di gelombang pertama Nopi Tampu Bolon dan Angel Nenggolan. Di gelombang kedua Bapak HP Silitonga dan Bapak LS J Sinurat. In Focus di gelombang pertama dan kedua Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Diberitahukan kepada jemaat Tuhan bahwasanya persembahan ketiga diperuntukkan untuk Natal. Hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 diadakan ibadah P2MI di gereja masuk jam 20 WIB, diharapkan kehadirannya. Diberitahukan kepada kita jemaat Tuhan bahwa sesuai rapat panitia pembangunan bahwa pembangunan pengkeramikan ruang sekolah minggu dan rumah akan dilaksanakan bulan Januari 2022. Anggaran 100 juta sudah termasuk utang, sementara uang yang masuk untuk semua sesuai dengan buletin 69.300. Itu mungkin salah tulis Bapak Ibu. Jadi untuk mencukupi dana tersebut kembali dibuka janji iman kita kepada jemaat Tuhan sehingga di bulan Januari pembangunan langsung dilaksanakan. Kami berharap kita dapat melaksanakannya atau mencicilnya mulai dari sekarang. Jemaat yang ingin mentransfer partisipasi janji iman pembangunan dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera bukti transfer dapat dikirimkan kepada panitia pembangunan atas nama LS J Sinurat dan Pendeta Bunga Lenta Berusi Payung STH. Dihimbau kepada jemaat Tuhan maraknya kembali COVID-19 ini supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang telah disediakan, dan bila sudah penuh, boleh duduk di bangku yang warna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja. Setelah selesai, ibadah langsung pulang. Yang berulang tahun minggu ini, 18 Oktober 2021 sampai 24 Oktober 2021 Andresia Purba Silalahi, Christian Epanes Waruhu, Yandi Suyapit Samosir, Andika Saputra Sianturi, R. Boru Simangunsong, G. Boru Tambun, Teopani Solin, Tesalonika Sitompul, P. Boru Sinambela. Pimpinan jemaat, majelis, LS, CLS, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan, keluarga CLS Awaruhu, Buru Halawa, kemudian persembahan dapat kita lihat di buletin kita, dan juga partisipasi janji iman pembangunan gereja mungkin di nomor 35 ini belum termasuk keluarga Doktorandus S. Solin. Susunan panitia Natal dan rincian biaya. Panitia Natal tahun 2021, Ketua LSSH Sinaga, Sekretaris HP Silitonga, Bendahara RO Brahmana ST, Seksi Acara Ketua LSJ Sinurat, Anggota Komi Tambunan SH, N. Sitompul, dan seluruh tim musik, Seksi Keamanan atau Prokes, Ketua M. Simbanjuta, Anggota R. Butar-Butar, P3MI, Saudara Rio sebagai Ketua, Renaldi, David, Dodi, Andre, juga mewakili dari Bapak R.O. Brahmana dan Bapak BP Sinurat, Kepling, PBB, Babinsa, PS atau Polisi, Seksi Dekorasi atau Perlengkapan Ketua CLSSP Nainggolan, Anggota Ibu Boromarbun, Priti Daily, juga seluruh P2MI, seluruh P3MI, Seksi Konsumsi Ketua R. Boruhuta Barat, Anggota M. Borudamanik, Seksi Dana Ketua LSL Pakpahan, Anggota PC Hombing dan seluruh majelis LS dan CLS. Kita dapat lihat perincian-perincian Natal kita, bahwasanya jumlah keseluruhan biaya Natal kita berjumlah Rp24.300.000. Jadi keterangan Natal di sini seperti kita lihat di buletin kita, liturgi tetap diadakan dan kehadiran dibatasi, juga wajib mengikuti prokes. Yang kedua, ibadah malam Natal tanggal 24 Desember, ibadah masuk jam 18 WIB, dan untuk anak-anak beribadah di rumah pastori untuk menjaga prokes gereja. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2021 diadakan dua gelombang. Gelombang pertama pukul 8 WIB, ibadah model semi KKR, dan gelombang kedua pukul 10 WIB, ibadah menggunakan buku nyanyian Metodis. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Doa syafaat yang dipimpin oleh Inang Pendeta. Baiklah, kepada kita, Bapak dan Ibu dan Jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa, kami menambahi sedikit tentang yaitu sudah terpilihnya panitia Natal kita. Jadi sudah tertera baik seksi-seksi semuanya. Dan bagian keduanya, perincian anggaran juga sudah tertera dan sudah diutarakan oleh Bapak Liturgis tadi. Nah, harapan kami atau kita juga bersama, ini dari kita untuk kita. Ya, semoga ini tercapai ya seperti yang tertulis di sini dan dari kita. Jadi untuk pencapaiannya ini juga sebenarnya minggu ini kami keluarkannya nama-nama keluarga atau kakak. Tapi karena masih ada nama-nama yang lama di dalam, hari Minggu kami mengusulkan itu. Dalam arti, marilah kita berpartisipasi dalam hal itu. Karena kami pun ya mungkin satu tahun sudah berada di sini, siapa nama yang terus, bukan dalam arti juga kita membatasi, ya itu yang terus muncul. Tapi marilah, ya nama yang belum pernah muncul itu mari kita munculkan nama kita, walaupun seberapa yang kita bisa berikan untuk partisipasi kita, dari kita untuk kita. Bila ya tercapai anggaran ini, semua ini bisa kita lakukan. Jadi itu harapan kami, minggu depan nama-nama keluarga juga, ya kami tidak membatasi pribadi kepada anak-anak kami, baik saudara-saudari kami, boleh juga berpartisipasi. Jadi minggu depan itu dimunculkan, bolehlah kita mengisinya sesuai dengan apa yang sudah kita niatkan, ya tekadkan untuk ya perayaan Natal kita. Hanya itu kami tambah. Jadi dari kita untuk kita. Demikian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Engkau sudah berkenan. Bahkan kami sudah memuji, muliakan nama Tuhan. Dan sekaligus juga merancangkan apa yang kami inginkan melalui kerinduan-kerinduan kami secara khusus Bapa. Baik yang sudah dilakukan, baik yang akan dilakukan melalui kegiatan dan aktivitas jemaat Tuhan melalui warta yang sudah diwartakan tadi. Bapa, kami bersyukur semuanya itu karena kasih dan berkat Tuhan. Kami berkerinduan dalam segala permohonan kami pada saat ini juga, yaitu Bapa, Tuhan berikan dan Tuhan izinkan melalui doa-doa. Tapi sebelum kami menyampaikan, mari ampunkan segala dosa sengaja atau tidak sengaja sehingga tidak menghambat berkat Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa pada saat ini buat gerejamu Sarahus, gerejamu wilayah 1, di wilayah 2 bahkan pengembangan. Biarlah Engkau memberkati hamba-hambamu, baik itu Bapak Bisop, demikian juga para hambamu pendeta dan guru Injil, demikian juga majelis speaker TLS juga. Mari satukan hati kami sehingga kami boleh bersama-sama untuk memajukan gereja Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di ketiga atau di ketiga wilayah ini, wilayah 1, wilayah 2 bahkan pengembangan. Kami juga berdoa cara buat gerejamu, gereja Maria Sunggal. Bapa, kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang Tuhan sudah berkati, bahkan Tuhan sudah bekali. Walaupun dengan situasi dan kondisi kami, tapi Tuhan sudah memberkati kami. Untuk itu kami berdoa seraus bagi pergumulan-pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Seraus Bapa, kami berdoa buat studi anak-anak kami tingkat PAUD perguruan sampai perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan bekali benahi kepada anak-anak kami, terutama kepada orang tua juga untuk mencukupkan segala keperluan-keperluan bagi anak-anak kami. Demikian juga Bapak, yaitu kepada anak-anak kami, Engkaulah yang selalu hadir untuk memberikan pemahaman pengertian di dalam setiap pengajaran-pengajaran yang datangnya daripada guru atau dosen, walaupun secara online, baik juga yang sudah dimulai tatap muka. Mari Engkau yang selalu memberikan yang terbaik, bahkan hikmat bagi anak-anak kami. Demikian juga bagi Bapa dan Ibu yang lansia di gerejamu Bapa. Biarlah Engkau selalu hadir juga yang menerangi hati dan pikiran mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, terutama penghiburan yang datangnya daripada Tuhan sehingga mereka boleh terus bersuka cita karena kasih dan berkat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Keluarga yang menantikan keturunan terus kami juga berdoa. Engkaulah yang memberikan solusi petunjuk bagi mereka, oh Bapa. Dengan cara apapun belum stabil dengan situasi kami ini. Tapi mari, kami percaya, kalaupun mungkin itu tidak seimbang, tapi Tuhan yang selalu hadir, yang mengatur, bahkan merencanakan sehingga anak-anak Tuhan boleh memakai, bahkan menggunakan apa yang mereka miliki itu, boleh berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Mari berikan kesehatan dan sukacita bagi seluruh jemaat kami, baik yang hadir pada saat ini, oh Bapa, taruh juga bagi yang belum membuka hati atau pikiran untuk memuji dan muliakan nama Tuhan datang ke rumahmu ini. Kami percaya Roh-Mu senantiasa dan memberikan hikmat dan pengertian bagi mereka. Kami juga berdoa saraus Bapak konferensi agung yang dimulai tanggal 22 hingga pada hari ini, yaitu ibadah penutupan dimulai jam 2 nanti. Kami percaya semuanya boleh berjalan dengan baik, itu karena anugerah Tuhan, baik itu secara pemilihan, yaitu Bapak Bishop di wilayah 1, wilayah 2, bahkan pengembangan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, biarlah hamba-hambamu ini Tuhan pakai untuk benar-benar melayani di gerejamu, sehingga gereja kami lebih maju bersama-sama dengan seluruh pelayan-pelayan lainnya. Terima kasih untuk acara selanjutnya, nanti dimulai kembali jam 2 sampai selesainya. Tuhan berkati. Demikian juga pembangunan gerejamu, kami terus tetap berdoa Bapak yang akan dimulai di Januari 2022 nanti. Kami percaya terus, biarlah berkat daripada Tuhan yang boleh menyempurnakan sehingga perjalanan untuk penerusan pembangunan ini berjalan dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk panitia Natal yang sudah dibentuk bersama dengan seksinya, dengan anggaran-anggaran yang sudah ditentukan. Ini juga adalah dari kami dan untuk kami, dan kami nikmati bersama. Untuk itu mari kami percaya supaya Tuhan terus membuka hati dan pikiran seluruh jemaat Tuhan. Berikan kesehatan, berikan berkat-berkat bagi mereka sehingga kami benar-benar dapat bersuka cita untuk memuji dan muliakan nama Tuhan melalui yaitu penyambutan hari kelahiran anakmu Yesus Kristus. Tapi Bapa, kami percaya jauhkan segala mara bahaya, terutama adanya pandemi ini sehingga kami dapat melakukannya sesuai dengan apa yang sudah kami rancangkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu yang sudah memberikan kewajibannya melalui perpuluhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang sudah melakukan, artinya bahwa mereka bersuka cita karena berkat yang datang daripada Tuhan. Mari berkati keluarga yang sudah melakukannya melalui gerejamu. Demikian juga Bapak, kami berdoa buat jemaatmu yang sakit, bahkan proses penyembuhan pada saat ini. Kami terus berdoa buat anak kami Yona Silitonga. Kami percaya kasih-Mu terus nyata. Berikan kekuatan, keteguhan hati bagi anak kami ini sehingga dia boleh terus fit untuk meneruskan perobatan-perobatan sesuai dengan anjuran dokter. Kuatkan dia, demikian juga keluarga yang mengurus anak kami ini, setiap proses perobatan berjalan dengan baik. Demikian juga kami berdoa buat Bapak kami, Bapak RB Tambun, juga proses penyembuhan. Kami percaya di dalam usianya yang tua juga, berkat-berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang selalu menolong dia, sehingga orang tua kami ini boleh pulih benar sebagaimana juga mestinya. Secara us Bapak, kami berdoa buat Nyonya Bapak Lespiker NPL Tobing Guru Manurung yang terbaring juga di rumah sakit termina pada saat ini, yaitu tadi pagi. Mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga ini, terutama buat ibu kami. Engkau memberkati, mengurapi seluruh para medis, baik itu dokter, para medis yang merawat ibu kami. Tunjukkan obat yang tepat bagi ibu kami sehingga pemulihan terjadi bagi ibu kami ini. Mari Bapa, kami percaya tunjukkan obat yang tepat bagi ibu kami dan keluarga juga yang mengurusnya. Demikian juga bagi hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman-Mu, oh Tuhan. Engkau urapi, Engkau bekali dia. Demikian juga sebentar kami akan mengumpulkan Karena ini menjadi pemuliaan dan berkat bagi gereja Tuhan untuk menyatakan, memperluas kerajaan Tuhan melalui gerejamu juga. Mari berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir pada saat ini Bapak, terima kasih, berkati. Demikian juga jemaat yang belum bisa hadir, Engkau juga bukakan hati, pintu pikiran mereka, dan berkat-berkat Tuhan juga berikan kepada mereka, sehingga mereka terus hanya dapat memuji dan muliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama, yaitu anakmu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar penyerahan persembahan kita pada saat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kembali kita angkat lagu pujian kita nomor 133 ayat 1 sampai yang kedua. Dan di ayat yang kedua nanti kita bangkit berdiri sebelum disampaikan khotbah oleh Bapak LS SH Sinaga. Yeah. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus ya Bapa, di hari yang penuh dengan berkat ini, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami di rumah-Mu yang kudus ini, untuk mempersiapkan hati kami, menyampaikan pujian, doa, bahkan renungan yang sebentar lagi akan kami dengar ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh renungkan dan lakukan di dalam kehidupan kami. Berprimalah Engkau ya Bapa, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Kristus Yesus. Tentu hari-hari ini kita harus semakin banyak lagi bersyukur Bapak Ibu ya. Karena kita melihat situasi sekarang ini semakin baiklah keadaannya ya. Yang selama ini kita takutkan mungkin semakin kesini ya semakin membaiklah kita melihat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan di samping itu juga kita juga masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu ya. Sehingga patutlah kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Kristus Yesus, saya juga pernah dulu berbincang-bincang dengan salah seorang pendeta waktu di Batam dulu ya. Katanya ada beberapa pengkhotbah menyampaikan khotbahnya itu mempunyai metode ataupun cara tersendiri katanya ya. Dikatakan Pak Pendeta ini ada katanya salah seorang pengkhotbah ya. Dia menyampaikan khotbah itu durasinya ya. Durasinya menyampaikan khotbah itu tergantung dengan persiapan yang ia perbuat. Ada katanya persiapannya yaitu pengkhotbah itu memakan permen ya. Jadi kalau udah habis permen ini, selesailah dia berkhotbah. Nah, jadi suatu waktu katanya kebiasaan pengkhotbah ini ya, ketika dia mau menyampaikan khotbahnya, dia memulai aktivitasnya ya, mengunyah permen ya. Rupanya dia lupa kalau kancing jasnya ini copot dan ditaruh di kantung jas dan dikiranya permen. Sehingga jemaat pun bingung ya, kok enggak siap-siap ini khotbah ini. Rupanya karena itu tadi. Jadi memang ya macamlah ya metode-metode pengkhotbah ya menyampaikan khotbahnya. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan khotbah ya dengan singkat saja Bapak Ibu. Amin. Wah, kayaknya pengennya panjang ini ya, kalau singkat enggak ada aminnya. Amin Bapak Ibu. Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus 10. Markus 10 dimulai dari ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-45 ya. Kali ini saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak dapat berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tema renungan kita di pagi hari ini yaitu melayani dan bukan dilayani. Melayani dan bukan dilayani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, tentu jika ditanya ya, tugas siapa sebenarnya melayani? Mungkin ada beberapa kita mengatakan, ya tugas hamba Tuhan lah, ya gitu ya. Atau sebagian mungkin, ya tugas para majelis lah, ya. Atau sebagian mungkin, ya tugas mereka lah yang sudah diberkati lah, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, saya mau sampaikan bagi kita bahwa melayani adalah tugas setiap kita, ya, tugas semua orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu, setuju kita Bapak Ibu ya. Jadi tugas siapa saja yang melayani itu, yaitu Bapak Ibu sekalian dan kita seluruhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang diberkati dalam Kristus Yesus, jika kita diberikan suatu pertanyaan ya, diberikan kebebasan untuk memilih salah satu antara melayani atau dilayani, tentu pilihan banyak orang adalah dilayani Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa pungkiri. Mengapa? Karena dilayani akan memberikan kebanggaan, kepuasan tersendiri bagi diri seseorang Bapak Ibu ya. Makanya jika kita melihat ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita untuk mencapai suatu kepuasan tersendiri tadi ya, kadang-kadang ya misalnya seperti makan di tempat, apa namanya, di restoran lah kita katakan ya. Kita pergi ke sana, tujuan kita tentu supaya kita mendapatkan pelayanan yang baik Bapak Ibu ya. Walaupun pada akhirnya memang ya kita harus mengeluarkan biaya yang besar mungkin ya Bapak Ibu ya. Tetapi itulah sifat daripada manusia yang lebih senang menerima pelayanan ya, dilayani daripada melayani.